Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Telah kita baca faedah pertama dari dua faedah yang disebutkan semuanya rahimahullah ta'ala. Yang pertama adalah bahwasanya sahihan sahih Bukhari dan sahih Muslim lam yusta'iba jami'a masa'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kitab tersebut tidaklah memuat semua hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asy-Syamukhi rahimahullahu taala menyebutkan dalam As-Sayrul Hadis syarah beliau terhadap Mukhtasar Ulumul Hadis, beliau menyatakan min akbaril adillah ala annahuma lam yukhrija kull hadithin sahih. Kata Syamuk bila rahimahullah ta'ala, wa min akbaril adillah, di antara dalil yang terbesar yang menunjukkan ala annahuma lam yukhrija kull hadithin sahih, bahwasanya keduanya tidaklah mengeluarkan, tidaklah memuat semua hadis sahih. Annal Bukhariya yaqulu, bahwasanya Imam Bukhari pernah berkata, ahfadhu mi'ata alfi hadith, ahfadhu mi'ata alfi hadith, aku hafal 100,000 hadith sahih, wa mi'atai alfi atau mi'ati alfin ghairi sahih, dan 200,000 yang tidak sahih. Beliau hafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Kata Syamukhi rahimahullahu ta'ala, ma'anna dzakara fi sahihi bighairi makarrar, bersama dengan itu beliau menyebutkan dalam sahihnya dengan tanpa pengulangan itu hanya sekitar 2601 atau 2602 hadis. Beliau hafal 100,000 hadis yang sahih, tapi yang beliau sebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dengan tanpa pengulangan itu hanya 2601 atau 2502. Ya, sekian puluh ribu lagi yang beliau hafal tidak beliau masukkan. Juga kata beliau rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala dalam Mustadraknya menyebutkan ucapan Bukhari dan ucapan Muslim rahimahullahu ta'ala. Ibn Buhari rahimahullah berkata, kata beliau, Zakartu, jadi aku menyebutkan As-Sahih al-Musnad. Aku sebutkan As-Sahih al-Musnad, hadis-hadis sahih yang musnad. Wa taraktu, ya, dan aku tinggalkan, yakni sekian banyak hadis. Wa taraktu khasyata tul, khasyata at-tul, karena khawatir panjang, khawatir tebal. Dia boleh sengaja meninggalkan sekian banyak hadis sahih untuk meringkas supaya tidak terlalu tebal. Zakartu as-sahih al-musnad wa taraktu khasyyat at-tul. Ibnu Muslim rahimahullah berkata, kata Ibnu Muslim rahimahullah ta'ala, ma kullu sahihin zakartu fi kitabi. Kata Muslim rahimahullah ta'ala, ma kullu sahihin zakartu fi kitabi. Tidak semua sahih, tidak semua hadis sahih aku sebutkan dalam kitabku. Tidak semua sahih aku sebutkan dalam kitabku. Innama zakartu ma ajma'u alaih. Innama zakartu ma ajma'u alaih. Aku hanyalah menyebutkan dalam Sahih Muslim ma ajma'u alaih, apa yang mereka ijma' tentang kesahihannya. Ini pun nas, tidak semua di sahih disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Sehingga sahihan itu belum mengumpulkan semua di sahih. Berikutnya, al-faidatu thaniyah, faidah kedua, kata Imam, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-faidatu thaniyah, اتفق العلماء على أن صحيحي البخاري ومسلم أصح الكتب المصنفة في الحديث فيما ذكره متفصلا. Sepakat para ulama bahwasanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu adalah kitab yang paling sahih yang ditulis manusia dalam masalah hadis. Fima zakarahu muttasilan, yaitu dalam hadis-hadis yang keduanya sebutkan dengan muttasil. Ya, keluar darinya mu'allaqat, sehingga pernah kita baca dalam Mukhtasar Ulumul Hadis, Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahasa mu'allaqat dalam Sahih Bukhari itu tidak termasuk dalam as-sahih yang beliau maksudkan, karena beliau sendiri sebutkan tadi yang namanya sebut itu adalah As-Sahihul Musnad. Yang mu'allaqat yang beliau sebutkan dalam judul-judul bab itu tidak termasuk dalam hadis-hadis yang dimaksud. Sehingga kata beliau, yang disepakati As-Sahihul Kutub itu adalah hadis-hadis yang keduanya sebutkan dengan muttasil. Nah, qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, la yattafiqani ala hadithin ila yakunu sahihan la raiba fihi. Tidaklah keduanya bersepakat dalam mengeluarkan, meriwayatkan satu hadis kecuali hadis tersebut hadis yang sahih, tidak ada keraguan padanya. Jadi hadis muttafaqun alaih, hadis yang ittafaqa al-Bukhari Muslim bi ikhraji, yaitu hadis yang sahih yang tidak ada keraguan tentang kesahihannya. Waqala, sehingga sudah kita baca juga di awal-awal tentang maratib sahih, tingkatan hadis sahih. Iya, tingkatan pertama hadis sahih adalah muttafaq alaihi Bukhari wa Muslim. Waqala jumhuru mutunihima ya'lamu ahlul hadithi ilman qat'iyan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qalaha. Dan mayoritas matan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari Muslim, jumhur mutun huma, kembali ke Sahih Bukhari Muslim, mayoritas matan-matan hadis dalam Bukhari Muslim, ahlul hadis telah mengetahui dengan ilmun qat'i bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya. Qala rahimahullahu taala, hadza wa qad intaqada ba'd al-huffaz 'ala sahibai as-sahihain. Sebagian hufaz telah mengkritisi kedua penulis Sahihain di Bukhari Muslim terkait dengan ahadith nazalat an darajati maltazamahu, terkait dengan beberapa hadith yang derajatnya itu lebih rendah dari syarat yang iltazamahu, yang keduanya telah mensyaratkan di dalam kitabnya. Tablughu mi'atain wasl hadith, jumlah hadis yang dikritisi ini berjumlah mencapai 210 hadis. Ishtaraka bisnain wasalasin minha, dari 200 sekian ini 32-nya ishtaraka, ini masing-masing meriwayatkan. Ada 32 hadis yang Bukhari Muslim sama-sama meriwayatkan dan dikritisi. Wan para dari Bukhari bisa menyusulin, dan Bukhari meriwayatkan hadis yang dikritisi sekitar 738 hadis. Wan para dari Muslim bimiah, dari Muslim 100, berarti dalam Sahih Muslim ada 132 sekian. 132 hadis, ya, di dalam Sahih Bukhari. Sisanya dari sini wajah di antara aujuh yang disebutkan Al-Hafidh Ibn Hajar Rahimullah dalam Nuzhatun Nazar, yang menunjukkan Sahih Bukhari asah dari Sahih Muslim adalah yang diantaranya, karena hadis-hadis yang dikritisi oleh para khufadz dalam Sahih Muslim itu lebih banyak daripada hadis-hadis yang kritisi dalam Sahih Bukhari. Dan itu pun yang dalam Sahih Bukhari itu dijawab oleh para ulama kita. Kebanyakannya Bukhari al-haq lebih kuat, berbeda dengan dalam Sahih Muslim. Sehingga berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, qala Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, jumhuru ma unkir al-Bukhari mimma sahahahu yakunu qawluhu fihi rajihan ala man naj'ahu. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, mayoritas hadis-hadis yang diingkari, yang dikritisi dalam Sahih Bukhari, yang disahihkan Bukhari, mayoritasnya pendapat Bukhari itu lebih kuat daripada pendapat yang menentangnya. Ini. Kata beliau, bihilafi Muslim, berbeda dengan Imam Muslim, fa innahu nuzi'a fi ahadith harrajaha wa kana as-sawabu ma'a man naza'ahu. Berbeda dengan Imam Muslim, karena beliau dikritis, diingkari dalam periwayatan sebagian hadis-hadis yang beliau riwayatkan, dan kebenaran itu ada bersama orang yang mengingkarinya, mengkritisinya. Ini sekali lagi aujuh yang menunjukkan Sahih Bukhari itu lebih asah daripada Sahih Muslim. Yang pertama, hadis yang dikritisi dalam Sahih Muslim lebih banyak. Dan yang kedua, hadis-hadis yang dikritisi dalam Sahih Bukhari itu mayoritasnya Bukhari di atas kebenaran, berbeda dengan dalam Sahih Muslim. Seperti wa masara lidzalika, Ibnu Taimiyah memberikan contoh lidzalik, maksudnya lidzalik kembali kepada apa? Kepada yang mengkritisi Imam Muslim itu ternyata benar. Dicontohkan hadis khalaqallahu turbata yamassabat, hadis salatul kusuf, salat kusuf bisalas ruku'at wa arba ruku'at, salat kusuf dengan 3 ruku tiap rakaatnya dengan 4 ruku dalam tiap rakaatnya. Syaikh Al-Albani rahimahullah saja dalam Tamul Minnah, dalam kitab-kitab ini menyatakan bahasanya hadis ini, walaupun dalam Sahih Muslim hadis salat gerhana dengan 3 ruku setiap rakaat atau 4 ruku dalam setiap rakaat itu syad, karena yang mahfud itu hanya 2 ruku dalam tiap rakaat. Ini Imam Muslim rahimahullah beberapa hadis ternyata para pengkritisinya itu benar. Demikian Allah alam suhab. Adapun jawaban rinci nanti insya Allah kita baca.